Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini bisa kita katakan majlis yang terakhir pada bulan dan tahun ini, karena sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan al-Mubarak, dan seperti biasa kajian kita di malam hari dirubah menjadi kegiatan sholat at-tarawih. Mungkin nanti pembahasannya kita akan lanjutkan pada bulan Syawal, berkisar antara tanggal 10 hingga 11. Langsung kita bacakan dalam pembahasan kitab yang kita bacakan, Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Telah kita sebutkan fasal yang cukup banyak dari fasal-fasal yang disebutkan oleh beliau, hingga ke 6 fasal. Dan pada malam hari kita akan masuki cabang dari fasal yang ke-6, yaitu al-bukur ila majalisil hadis, termasuk dari akhlak tulabul ilm dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya, adalah kita akan menjumpai mereka, para tulabul ilm adalah orang-orang yang bersemangat menghadiri majalisul hadis, hingga perginya mereka mendatangi majalisul ilm, majalisul hadis, disebutkan dengan kata al-bukur. Kalau al-bukur artinya secara bahasa berpagi-pagi sebagai pertanda semangatnya mereka untuk menimba al-ilm, sebagai bertanda semangatnya mereka untuk kemudian bisa sepagi mungkin menghadiri majelis al-hadis, sehingga bisa menempati posisi yang terdepan. Ini keadaan mereka, para tulabul hadis, para pencari hadis. Dan semangatnya mereka, para penuntut ilmu, hingga berpagi-paginya mereka mendatangi majalisul hadis, tentulah disebabkan karena keutamaan menimba ilmu tersebut yang demikian banyak disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-ilm akan memberikan dampak pengaruh kebaikan kepada pencarinya dengan adanya semangat pada diri pencarinya tatkala ia mencari ilmu tersebut. Hingga sebagian salaf menyebutkan lan tunalal ilm atau la yunalal ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan seseorang mengistirahatkan jasadnya tanpa ada kegigihan, semangat, maka ilmu tersebut tidak akan didapatkan oleh seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala seorang ingin mempelajari al-ilm, dibutuhkan adanya al-ijtihad, semangat untuk mendapatkannya. semangat di dalam menghafal, semangat di dalam menghadiri majalisul ilm, semangat pula di dalam muzakarah al-ilm. Ini tentunya sesuatu yang dibutuhkan tatkala seseorang menimba ilmu tersebut. Terkhusus datangnya mereka di majalisul hadis dalam keadaan al-bukur, berpagi-pagi mereka menghadiri majalis al-ilm, sehingga tidak kemudian terbayangkan di hadapan kita keadaan mereka para salafun salih adalah orang-orang yang bermalas-malasan di dalam mencari hadis, nunggu syekhnya datang baru datang, ya kan, nunggu syekhnya sudah ada di masjid baru kemudian nyetater motornya. Ini keadaan mereka para ruwatul hadis yang disebutkan kisahnya oleh al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah. Mereka bahkan berbagi-bagi hari mendatangi majalisul ilm, menunjukkan semangatnya mereka untuk terus bermulazamah bersama para syekhnya. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk dari kebiasaan mereka para ahli hadis pada zaman salafun salih, mereka menyampaikan hadis dimulai dari pagi harinya. Dimulai dari pagi harinya, ba'dal fajar mereka menyampaikan hadis, sehingga para thullabul ilm sudah ada di majelis-majelis mereka bahkan sebelum muadzin mengumandangkan azan salat al-fajr. Sudah berada di majelis tersebut, menunjukkan kiatnya dan semangatnya mereka menghadiri majelis al-ilm. Pada nomor yang pertama, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga kepada perkataan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah azza wa jalla memberikan barakah kepada umatnya pada bukurnya, waktu pagi-pagi harinya. Tatkala mereka beraktivitas, maka semua aktivitas yang mereka lakukan di pagi hari akan mendatangkan barakah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus terkait perginya seorang tatkala mencari al-ilm, ya, keluar dari rumahnya di pagi hari dalam rangka untuk menimba al-ilm, maka diharapkan terkena kepada dirinya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga ilmu yang dipelajarinya tersebut akan mendatangkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini termasuk dari keutamaan yang besar. Bila mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung umatnya untuk berbagi-bagi hari, menjalankan amalan dan bersemangat di pagi-pagi hari untuk menjalankan satu perkara yang bermanfaat untuk mereka, bahkan beliau mendoakan barokah kepada pelakunya. Ini menunjukkan selayaknya seorang muslim memanfaatkan waktu pagi harinya dalam rangka untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Diharapkan dia mendapatkan barokah dari apa yang diamalkannya. Disebutkan di dalam khutnat tahqiq hadis tersebut, dalam hadis ini memiliki beberapa jalur riwayat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Namun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan minha ma yasihhu wa minha ma la yasih wa fiha al-hasan wa ad-da'if. Di antara riwayat-riwayat hadis yang selafat dengan ini Di antaranya ada yang sahih, di antaranya ada yang tidak sahih, di antaranya ada yang pada tingkatan derajat hadis yang hasan, dan di antaranya terdapat riwayat yang dhaif. Naam. Sehingga sebagian sahih dan sebagian dhaif. Berarti di dalam hadis ini berdasarkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala terdapat riwayat yang sahih dan yang hasan, yang menunjukkan bahwasanya riwayat ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan hadis yang pertama sebagai penjelasan fasal yang beliau sebutkan al-bukur ila majalisil hadis. Ini menunjukkan bahwasannya disunahkan, bahkan termasuk dari kebiasaan mereka para salafun salih. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas mereka, terkhusus kegiatan mereka menghadiri majalisul ilm, mencari al-ilm, itu dimulai dari mereka membukakan kedua matanya di pagi harinya. Di pagi-pagi hari mereka sudah melangkahkan kedua kakinya dalam rangka untuk mencari al-ilm. Kemudian pada nomor yang berikutnya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan pula hadis yang semakna dengan hadis tersebut, akan tetapi melalui riwayat dari Anas ibni Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kalau yang pertama dari Ali, kalau yang kedua dari Anas ibn Malik. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di dalam Al-Maqasid Al-Hasanah adanya jalur riwayat pula yang semakna dengan riwayat ini dari Abu Hurairah dan dari Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu taala anhuma. Naam. Sehingga terdapat beberapa riwayat-riwayat yang semakna dengan hadis tersebut. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Lafaznya sama. Kemudian dalam hadis yang pada dalam nomor yang ke-192, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga kepada seorang rawi yang bernama Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala dari Nafi'. Nafi' mengatakan, sa'altu Ibnu Umar, saya bertanya kepada Ibnu Umar, an qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka Ibnu Umar mengatakan, fi talabil ilmi was-saffil awwal. Maksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah dalam rangka seseorang mencari al-ilm, itu yang mendapatkan barokah dari sisi Allah azza wa jalla. Was-saffil awwal, dan berpagi-paginya mereka keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menjalankan sholatul fajr, untuk mengejar agar bisa berdiri pada saf yang pertama, pada saf yang pertama. Ia ingin agar supaya bisa berdiri di saf yang pertama, hingga ia pun berpagi-pagi hari keluar dari rumahnya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan makna hadis Nabi alaihi salatu wasalam pada dua amalan tersebut, fi talabil ilmi was-saffil awwal. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala seorang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari al-ilm di pagi harinya, atau dia berpagi-pagi mendatangi salatul fajr dalam rangka untuk bisa berdiri di saf yang pertama, maka semua amalannya dimulai dari aktivitasnya hingga berjalannya dan duduknya dirinya di saf yang pertama atau di majalisul ilm, itu seluruhnya mendapatkan barokah dari sisi Allah azza wa jalla rabbul alamin. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi seorang yang melakukannya, sehingga di dalam Atsar ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah memasukkan pada bab Al-Bukur ila Majalisul Hadis. Ila Majalisul Hadis yang memberikan motivasi tidak hanya maksud dari apa yang beliau sebutkan mengkhabarkan keadaan mereka para ruwatul hadis pada zaman sebelumnya, namun juga di dalamnya berisikan faedah. Layaknya seorang muslim ini melakukan seperti apa yang mereka amalkan tersebut. Nah. Kemudian setelahnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa atsar dari mereka para imatus salaf seputar kisah semangatnya mereka untuk kemudian berpagi-pagi hari dalam rangka menjalankan sholatul fajr ataukah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu al-hadis. Naam. Majlis al-ilm pada zaman salafun salih jangan kita bayangkan seperti majlis yang ada pada zaman kita saat ini. Kalau zaman mereka para salafun salih ini orang berjubel. Mereka berdesak-desakan untuk kemudian mendapatkan dan mendengarkan hadis dari syekhnya. Hingga terdapat satu riwayat tatkala seseorang sudah berada di majlis al-ilm, maka sebagian di antara mereka ada yang membawa seperti ember, sehingga tatkala kencing mereka kencing di ember tersebut. Khawatir kalau semisal keluar jauh nantinya akan berada di shof yang terbelakang sehingga tidak lagi bisa melihat dan dekat dengan syekhnya. Ini keadaan mereka para salafun salih. Sangat berbeda jauh dengan kondisi kita saat ini. Kalau semisal diadakan ta'lim ba'dal fajr, ya mungkin ustadznya sudah duduk di kursi, ikhwannya masih baru datangan. Nongol satu, nongol dua, nongol tiga. Pertama kali ustadznya bersuara, ini hanya segelintir yang hadir, baru kemudian nanti banyak, banyak dan banyak. Nah, berbeda dengan keadaan mereka para salafun salih. Sehingga ini butuh evaluasi, bukan kemudian kita membenarkan perbuatan tersebut, namun evaluasi. Kalau semisal sebagian salaf seperti Ibnu Umar mentafsirkan makna hadis tersebut dalam rangka talabul ilm wassafil awal, maka di dalamnya berisikan hasungan agar supaya seorang perhatian dalam dua perkara ini hingga ia bisa memperpagikan keluarnya dirinya dari rumahnya dalam rangka untuk bisa mewujudkan satu dari keduanya. Nah, apalagi kalau semisal bisa mengumpulkan kedua amalan tersebut. Ada daurah di sesi pagi harinya, maka dia keluar dari rumahnya dan sekaligus ingin untuk kemudian berada di shof yang terdepan. Mungkin kalau pada zaman salafun saleh, gambaran kita mungkin pada saat ini seperti halnya seseorang ingin mengejar shof yang terdepan di Masjidil Haram. Baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram di Mekah. Kalau misalnya seorang azan subuh baru keluar, itu jangan harap bisa berada di shof yang terdepan. Ingin berada di shof terdepan harus pagi-pagi betul. Ya kan? Keluar dari hotelnya jam 3 atau jam berapa baru keluar, dia bisa melihat tempat-tempat yang kosong sehingga dia bisa berada di yang terdepannya. Kalau misalnya setelah azan baru keluar, dia berada di paling belakang, berada di barisan paling belakangnya. Nah. Kemudian pada nomor yang setelahnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa kisah, di antaranya pada nomor yang ke-193 kisah dari Imam Syarik rahimahullahu taala. Beliau menceritakan dari Ali bin Ibn Al-Madini rahimahullah, inna syarikan qal, sesungguhnya syarik mengatakan, Shallaitu ma'a Abi Ishaqa alfa hudatin. Saya sholat bersama Abu Ishaq selama 1000 kali di pagi harinya. Sholat selama 1000 kali di pagi harinya. Tidak ada yang alpa. Tidak ada yang alpa. Sholat terus. Ini menunjukkan semangatnya beliau rahimahullahu ta'ala untuk bermajlis bersama Al-Imam Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan pada nomor yang ke-194 dari Ibnu Al-Asbahani, beliau mengatakan qila li syarik, ada seorang yang berkata kepada Al-Imam Syarik rahimahullah, ya Abu Abdullah, ma balu hadithuka, yakni muntaqa. Ada seorang berkata kepada Al-Imam Syarik rahimahullah, ya Abu Abdullah, apa rahasia dibalik dari hadismu yang disebutkan dalam kitabnya Al-Muntaqa? Naam. Ataukah mungkin artinya ada seorang yang berkata kepada Imam Syarik rahimahullah, ya Abu Abdullah, sebutkan rahasia engkau mendapatkan hadismu tersebut. Qal, maka beliau rahimahullah mengatakan, litarkil asaida bil ghudwati, karena saya meninggalkan al asaid dengan berpagi-pagi hari mencari hadis. Saya meninggalkan al-awaid, karena perginya saya di pagi-pagi hari dalam rangka untuk mencari hadis. Disebutkan dalam khutnat bahwasanya makna dari al-asaid jamak dari asidah, yang artinya adalah daqiqun yaluttu bisamani wa yadbakh, tepung yang dicampur dengan lemak kemudian dimasak. Artinya makanan yang biasa dikonsumsi seseorang ketika memasuki pagi harinya, beliau tinggalkan memasak. Beliau tidak nyemil dulu istilahnya. Tidak sebagaimana keadaan mereka yang pagi harinya ya makan, ya ngopi dan yang semisalnya, dalam keadaan dia tinggalkan majelisul ilm. Tidak seperti yang dilakukan oleh Imam Syarik rahimahullahu ta'ala. Beliau tinggalkan itu seluruhnya dalam rangka untuk mencari al-ilm, mencari hadis. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syarik rahimahullahu ta'ala menggunakan waktu paginya dalam rangka fokus untuk mencari hadis. Tidak tersibukan dengan hingga tidak bisa memiliki waktu untuk kemudian menyiapkan makannya dan minumnya, namun terus menyibukkan dirinya dengan mencari al-ilm. Dari nomor yang ke-194 ini kita bisa mengetahui seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, rahasia dibalik apa yang dimiliki oleh Imam Syarik rahimahullahu ta'ala dari hadis-hadis yang diriwayatkannya, hadis-hadis yang kuat, yang mutqin, yang sahih, sehingga dicari oleh mereka orang-orang yang hidup pada zaman generasi setelahnya. Mereka mencari para ruwatul hadis. Di antara ruwatul hadis adalah Imam Syarik rahimahullahu ta'ala. Sehingga dengan arti kata, ada yang bertanya kepada Imam Syarik rahasia dibalik keberhasilannya di dalam mencari al-ilm. Ternyata itu rahasianya. Kembalinya muaranya kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sehingga berbagi-baginya seorang untuk mencari al-ilm, tersibukan dengan memurajaah, tersibukan dengan menghafal, tersibukan dengan mempelajari al-hadis, menghadiri majelis al-ilm, durus mereka para ulama. Ini sebab ilmu yang didapatkannya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Naam. Jika kita ingin agar supaya apa yang kita miliki mendapatkan berkah dari sisi Allah Azza wa Jalla terkhusus al-ilm, maka amalkan seperti yang diamalkan oleh mereka para salafun as-salih. Antum ingin punya hafalan yang mungkin, hafal apa yang antum hafal di pagi harinya. Antum ingin agar supaya memiliki hafalan yang la yunsa, yang tidak lupa atau tidak gampang lupa. Kalau semisal lupa, maka diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian memurojaahnya. Maka amalkan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Naam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan di dalam salah satu kitabnya makruhnya seseorang tidur ba'dal fajr. Makruhnya seorang tidur ba'dal fajr, walaupun terjadi pembahasan di sebagian keterangan, ada yang menyanggah bahwasanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak menyebutkan adanya dalil yang merisikan larangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang dilarangnya seorang untuk tidur ba'da al-fajr. Beliau menyebutkan alasannya karena waktu di pagi hari adalah waktu yang selayaknya seorang menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau semisal dia tidur, maka akan terluputkan darinya sekian dari keutamaan-keutamaan yang demikian banyak. Nah, sehingga ternyata Al-Imam Syarik rahimahullahu taala lebih memilih al-ilm dibandingkan at-ta'am wasyarab, dibandingkan makan dan minum, lebih memilih al-ilm. Ini terlihat di pagi hari beliau tersibukkan dengan al-ilm, hingga beliau menyebutkan salat di belakangnya atau bersama dengan Abu Ishaq rahimahullahu taala selama 1000 kali. Beliau meninggalkan al-asaid, ya kan, makanan yang tadi kita sebutkan sifatnya, menunjukkan semangatnya beliau rahimahullah tatkala mencari al-ilm. Di pagi harinya beliau gunakan untuk menghadiri majalis mereka para al-ulama. Kemudian disebutkan pada nomor yang ke-195, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini rahimahullahu taala, yang ma'ruf dengan Ali bin Al-Madini rahimahullah. Beliau mengatakan sami'tu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, saya mendengarkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullahu taala wa dzakaru talab al-hadis. Kemudian mereka pun menyebutkan tentang perihal keadaan mencari hadis. Faqala Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyatakan kuntu akhruju minal baiti qabla al-ghudati fala arji' ila al-atamah. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah beliau menceritakan keadaan dirinya tatkala mencari hadis. Beliau mengatakan dahulu saya biasa keluar dari rumah sebelum fajar, sebelum khudat, sebelum pagi hari, sebelum fajar. Beliau sudah keluar dari rumahnya mendatangi majalis al-ilm. Fala arji' ila al-atamah. Saya tidak pulang ke rumah hingga memasuki waktu yang gelap. Yang atamah, yang gelap, ba'dal isya. Baru beliau pulang ke rumahnya. pergi sebelum fajar, pulang ketika sudah gelap malam. Nah, kalau demikian halnya, berarti bisa kita gambarkan beliau rahimahullahu ta'ala mungkin tidak melihat keluarganya. Mungkin tidak melihat keluarganya. Mungkin sang ibu sedang istirahat, sang bapak sedang istirahat, ataukah mungkin adiknya sedang istirahat, beliau tinggalkan. Dalam rangka keinginannya, semangatnya untuk bisa berpagi-pagi hari mendatangi majalis al-ilm, bahkan sebelum hudad, sebelum waktu fajar, yakni sebelum azan. Kemudian beliau tidak kembali ke rumahnya hingga memasuki waktu petang yang gelap, karena tersibukannya beliau untuk kemudian mencari al-ilm, mendatangi dari satu majelis ke majelis yang berikutnya, kesempatan untuk memurajaah beliau gunakan sebagaimana mestinya, kesempatan untuk kemudian menulis juga beliau gunakan sebagaimana mestinya, yang demikian terus berlanjut hingga waktu malamnya. Nah, ini seperti ini keadaan mereka para salafun salih. Kemudian nomor yang berikutnya, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Beliau menceritakan perkataan ayahnya, yaitu al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, sami'tu abi yaqul, kata Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, saya mendengarkan ayah saya yaitu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, kuntu rubbama aradtu al-bukura ila al-hadith fata'khudhu ummi bithiyabi. Dahulu terkadang tatkala saya berkeinginan untuk berpagi-pagi hari mencari hadis, sehingga ada kalanya ibuku tatkala terjaga melihat saya bangun dan bersiap-siap, ibuku ini memegang pakaianku. Wa taqulu, kemudian mengatakan ibuku kepada saya, hatta yu'adzana an-nas, tunggulah hingga muadzin mengumandangkan azan, wa hatta tusbihu, hingga benar-benar memasuki waktu subuh. Jangan pergi, kata uminya, tunggu sampai terdengar azan fajar. Ini menunjukkan saking semangatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah untuk berpagi-pagi hari menghadiri majalisul ilm. Wa kuntu rubbama bakartu ila majlis Abi Ishaq Abi Bakar ibn Iyas wa ghairihi, dan dahulu saya terkadang berpagi-pagi untuk menghadiri majlisnya al-Imam Abu Bakar ibn Iyas rahimahullahu taala dan yang selainnya. Berpagi-pagi hari hingga sang ibu terjaga dan memegang pakaiannya. Ini lihat semangatnya mereka para a'immatul Islam tatkala mereka mengisahkan keadaan mereka ketika mencari al-ilm. Faya subhanallah, kita melihat dengan semangatnya mereka untuk kemudian mencari al-ilm, ilmu-ilmu yang mereka pelajari tersebut benar-benar diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadilah mereka sebagai sosok imam, jadilah mereka sebagai seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya dan dikuatkan hadisnya atau disihkahkan, disohikan hadisnya. Nah, ini keadaan mereka para imatul Islam. Kemudian pada nomor yang berikutnya, riwayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam fasal ini, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Salamah ibni Aqar. Salamah ibni Aqar rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam khutnat, beliau ini adalah salah seorang perawi yang thiqah yang menyibukkan dirinya dengan hadis. Yaqulu, beliau mengatakan, idza ja'a ar-rajulu yatlubul hadis, bila datang seseorang yang ia berkeinginan untuk mencari hadis, falam walam yaji fil majlisil akhar wa ma'lafuhu mu'allaqatun fi yadihi fal yu'as min khairihi. Dalam keadaan ma'lafuhu, ma'laf disebutkan dalam khutnat tempat yang biasa digunakan oleh seorang untuk menaruh makanannya dan kebutuhan-kebutuhan dirinya untuk mencari al-ilm, makanan, minuman. Nah, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, apabila salah seorang kamu lihat sedang mencari hadis dalam keadaan ternyata ketika dia datang dalam keadaan tempat makanannya, tempat ransum makanannya itu berada di salah satu dari tangannya, maka fal yu'as min khairihi, putus asalah dari kebaikan yang ia rasakan tatkala mencari hadis. Berarti orang tersebut menunjukkan tidak ada semangat untuk mencari hadis, masih memikirkan perutnya, masih memikirkan perutnya. Pagi hari harus keluar, butuh sangu, ya kan, butuh sangu. Dia sempat-sempatkan untuk pagi hari memasak air, membuat teh, membuat kopi, membuat mie, kemudian ditaruh di ranselnya. Tatkala datang, memang datang pagi-pagi, akan tetapi makanan tersebut tidak dia lupakan, tidak dia lupakan. Salamah ibn Aqar rahimahullahu ta'ala menyebutkan, orang yang seperti ini, fal yu'as min khairihi, putus asalah dari kebaikan yang ia dapatkan nantinya. Menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh, tidak ada ijtihad, semangat darinya untuk kemudian mencari hadis. Dan memang seperti ini, kita melihat dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya, seorang yang tidak terlihat adanya kesungguh-sungguhan di dalam mencari al-ilm, yang ada adalah keputusasaan kita dari apa yang ia miliki berupa al-ilm. Mungkin di akhirnya dia futur, sehingga menjadi layaknya seperti halnya mereka para pelaku kemaksiatan. Ataukah mungkin dia tidak futur, akan tetapi ilmunya tersebut tidak bermanfaat untuknya, tidak pula memberikan barokah kepada orang yang berada di sekitarnya, tidak ada barokahnya. Menunjukkan bahwasanya dengan tidak adanya semangat, maka seorang sangat-sangat jauh untuk kemudian kita nyatakan bisa mendapatkan keberhasilan tatkala ia mencari al-ilm. Sebagian salaf menyebutkan, wa man yastabir lil ilmi yazfar binailihi kama yasbir kama na'am kama talab al-husna yasbir 'ala al-badli. Barang siapa yang ia bersemangat untuk mencari al-ilm, maka pastilah akan mendapatkan keberhasilan dengan dia mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana seseorang yang hendak mengkhitbah seorang wanita yang cantik, maka dia bersabar untuk memberikan apa saja yang dia inginkan. Ingin mahar emas dari ujung rambut sampai ujung kaki, dikasih, saking semangatnya. Seperti ini adalah semangatnya seorang tatkala ia mencari al-ilm. Ilmu butuh pengorbanan. Semakin besar seorang, maka dia akan mendapatkan sekadar dengan pengorbanannya ilmu yang ia inginkan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.